Kita berikan tepuk tangan rame-rame untuk si cantik jelita Inul Daratisa. Asik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, Mas. Selama... volumenya tambah lagi iya. Untuk Mbak Inul. Tambah lagi. Cek-cek dulu, Mbak. Cek-cek. Ya. Apanya yang dicek-cek? Cok-cok. Oke, selamat siang cek. Semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik. Baik ya. Cek. Oke. Hei. Nyawang opo. Nah. Arek si Cilul terus papa dia mau bareng. Ya, ya. Kita opo. Kelihatan apanya, opo. Dek? Kelihatan apanya? Ayo, nusuk kecil, Inul. Ayo. Dah. Silakan Inul. Oke, mau minta lagu apa dulu ini? Selamat siang juga buat yang lagi duduk di meja permeja, yang lagi minum-minum. Lagunya apa sebagai pembuka? Mumpung durung tak mejo-mejoin loh. Hah? Gak kerungu. Anoman kobong, bolak-balik kobong. Bokongnya sapa sing gede? Bokongku dewe. Iya baik. Sebagai pembuka bersama saya di sini, goyang dulu bersama saya. Jagainnya rancak-rancak, mumpung belum ada meja-meja yang mau ngadeg nih gini. Cinta. Oke. Gak ru lagu cinta. Baik, hello dangdut dulu buat anda semuanya. Biar gak kepanasan. Goyang di goyang ya. Goyang di goyang ya. Ada ngedut, ada ngedut, ada ngedut, ada ngedut, ada ngedut, ada ngedut. Yang di goyang goyang badannya, goyang goyang asik. Yang di goyang goyang tinggulnya, di goyang goyang endang. Tepuk tangannya mana buat Biang Lala sama Inul. Terima kasih.